Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Fatihillah rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tentang as-salatu alal jinazah, pembahasan tentang salat jinazah. Dan pembahasan kita terkait dengan salat jinazah telah sampai pada pembahasan wajibnya berjamaah dalam sholat jenazah. Berjamaah dalam sholat jenazah itu hukumnya wajib, dan jika dikerjakan sendiri-sendiri sholatnya itu sah, namun berdosa dari sisi meninggalkan jamaah seperti sholat fardu yang lima waktu. Wajib berjamaah, dan apabila ada di antara yang berkewajiban melakukan sholat jamaah itu melakukan sendiri, melakukan sholat sendiri, sholatnya sah. Karena jamaah itu bukan sebagai syarat sahnya sholat. Dalam sholat jenazah termasuk dalam sholat lima waktu. Beda dengan sholat Jum'ah, kalau dikerjakan sendirian tidak sah. Kemudian dalam sholat jenazah, dalam jamaah sholat jenazah itu paling sedikit, jamaah dalam sholat jenazah paling sedikit itu terdiri dari tiga orang. Semakin banyak jamaah dalam sholat jenazah itu semakin afdol, semakin bermanfaat bagi mayit, dengan syarat mereka yang mensolati mayit, yang mensolati jenazah adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak atau bukan dari orang-orang musyrik. Kemudian dalam sholat jenazah itu disunnahkan untuk memperbanyak shaf di belakang imam. Disunnahkan untuk memperbanyak shaf di belakang imam, tiga shaf atau lebih. Ketika jamaah dalam sholat jenazah itu jumlah orangnya memungkinkan untuk dibentuk tiga shaf, maka supaya dibuat, supaya dibentuk tiga shaf, walaupun dalam satu shaf itu hanya terdiri dari dua orang. Nah, ini diantara perbedaan antara sholat jamaah untuk sholat lima waktu atau sholat jamaah untuk sholat selain sholat jenazah dengan sholat jamaah untuk sholat jenazah. Kalau untuk sholat jenazah itu jumlah jamaah paling sedikit tiga orang, kemudian disunahkan untuk shofnya diperbanyak tiga atau lebih, tiga shof atau lebih, walaupun dalam satu shof itu hanya terdiri dari dua orang. Kemudian yang berikutnya, apabila dalam sholat jenazah itu hanya terdiri dari imam dan seorang makmum, maka makmum tidak berdiri sejajar dengan imam, tetapi berdiri di belakangnya imam. Ini juga diantara perbedaan lain dari perbedaan sholat jamaah untuk jenazah dan antara sholat jamaah untuk selain jenazah. Kemudian yang berikutnya, wal wali aw naibuhu ahaqqu bil imamah fiha minal wali. Al wali, penguasa atau wakilnya, lebih berhak untuk menjadi imam dalam sholat jenazah dibandingkan wali bagi jenazah. Penguasa, al-wali, penguasa itu atau wakilnya lebih berhak untuk menjadi imam dalam sholat jenazah dibandingkan wali bagi jenazah tersebut. Dalam sholat jenazah, yang paling berhak menjadi imam itu penguasa atau wakilnya. Penguasa atau wakilnya, wakilnya adalah orang yang ditunjuk, dipilih, ditetapkan oleh penguasa untuk mewakili penguasa dalam masalah pengurusan atau imam dalam sholat jenazah. Dibandingkan keluarga ahli waris jenazah, itu lebih berhak penguasa untuk menjadi imam. Ini dalam masalah sholatnya, bukan dalam masalah-masalah yang lainnya dalam pengurusan jenazah. Tidak berarti yang mengkafani, yang memandikan, yang paling berhak itu adalah penguasa atau wakilnya, tidak. Ini hanya dalam hal imam pada sholat jenazah. Yang paling berhak menjadi imam itu adalah penguasa atau wakilnya. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Dari hadis Abu Hazim, beliau menyatakan, inni la syahidun yawma matal Hasan ibn Ali. Kata Abu Hazim, sesungguhnya saya menghadiri pada hari meninggalnya Al-Hasan bin Ali. Faraaitul Husain bin Ali yaqulu li Sa'id bin Al-As. Maka saya melihat Al-Husain bin Ali mengatakan kepada Sa'id bin Al-As, taqaddam, falaula annaha sunnah ma qaddamtuka. Majulah kamu, majulah kamu menjadi imam. Kalau seandainya bukan karena hal itu sunnah, saya tidak akan menyuruh kamu maju menjadi imam. Dan Sa'id Ibnul As waktu itu adalah sebagai gubernur Madinah. Sebagai gubernur Madinah. Ketika Al-Hasan bin Ali meninggal dunia, Al-Husain bin Ali itu sebagai walinya, sebagai keluarganya, tetapi kemudian meminta, menyuruh kepada penguasa waktu itu, yaitu Sa'id ibn al-As, untuk menjadi imam. Dan Al-Husain menyatakan, falaula annaha sunnah ma qaddamtuka, seandainya bukan karena hal itu sebagai sunnah, saya tidak akan menyuruh kamu maju menjadi imam. Ya. Kalau bukan karena sunnah, tentunya Al-Husain bin Ali lebih berhak sebagai wali, sebagai keluarga bagi Al-Hasan bin Ali. Namun karena penguasa lebih berhak, maka Al-Husain bin Ali menyuruh kepada Sa'id ibn al-As sebagai gubernur Madinah, sebagai penguasa waktu itu. Dan Sa'id ibn al-As ini, beliau adalah termasuk dari Ashraf Quraisy, termasuk dari pembesar orang-orang Quraisy, ya. Dan beliau salah satu dari penulis mushaf. Penulis mushaf bagi Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan beliau sebagai seorang gubernur yang tenang, berwibawa, yang halim, yang santun. Sehingga berdasarkan hadis tersebut menunjukkan bahwa penguasa lebih berhak untuk menjadi imam dalam salat jenazah dibandingkan wali keluarga mayit. Apabila penguasa itu tidak hadir, berhalangan atau tidak berkenan untuk menjadi imam, maka yang berhak menjadi imam dalam salat jenazah kembali kepada ketentuan imam dalam salat 5 waktu. Dan sebagian ulama menyatakan bahwa setelah itu yang lebih berhak adalah orang yang mendapatkan wasiat, mendapatkan pesan untuk menjadi imam dalam sholat jenazah, mendapatkan wasiat dari mayit untuk mengimami dalam mensolati dirinya. Kemudian yang berikutnya, ketentuan berikutnya dalam salat jenazah, wa idza istama'at janaizu adidatun minar rijal wan nisa sulli 'alaiha salatun wahidatun. Apabila jenazahnya itu banyak terdiri dari pria dan wanita, maka disolati dengan satu kali solat. Apabila jenazahnya itu banyak, ya, maka disolati dengan satu kali solat. Nah, kalau jenazahnya itu terdiri dari pria dan wanita, maka dalam memposisikan, dalam meletakkan jenazah itu, yang laki-laki itu posisinya yang dekat dengan imam, yang wanita posisinya adalah yang lebih dekat ke arah kiblat. Itu kalau jenazahnya banyak terdiri dari pria dan wanita. yang laki-laki itu diletakkan, ditempatkan di tempat yang dekat imam, yang setelah imam. Kemudian yang wanita yang setelahnya, yang lebih dekat ke arah kiblat. Itu cara menempatkan jenazah dalam sholat jenazah apabila jenazahnya itu banyak, terdiri dari pria dan wanita. Kalau untuk kita orang Indonesia, arah kiblat itu di barat, arah barat. Kiblat itu di arah barat. Sehingga imam berdirinya di sebelah timurnya jenazah. Jenazah di sebelah barat. Nah, kalau jenazahnya banyak, terdiri dari pria dan wanita, maka setelah imam itu jenazah yang pria, yang laki-laki, walaupun anak-anak, tapi laki-laki, maka ditempatkan di situ. Imam kemudian jenazah laki-laki. Walaupun di situ jenazah, antara jenazah laki-lakinya itu ada yang kecil atau bahkan mungkin semuanya anak-anak, tapi laki-laki, maka diletakkan setelah imam. Imam kemudian jenazah laki-laki. Nah, setelah laki-laki sudah ditempatkan semua, baru kemudian wanita. Jadi yang lebih dekat ke arah kiblat itu wanita, yang lebih dekat dengan imam itu yang laki-laki. Itu dalam menempatkan jenazah yang jumlahnya banyak dalam sholat jenazah. Ini disebutkan di dalam beberapa hadis. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ad-Darqutni, Al-Baihaqi dan yang lainnya dari Nafi', dari Ibnu Umar. Nah, dan juga disebutkan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadis Ammar Maula Al-Harith bin Naufal, juga di situ disebutkan adanya beberapa jenazah yang disolati, maka disebutkan di situ bahwa jenazah laki-laki itu yang setelah imam, dekat dengan imam, kemudian yang wanita diletakkan setelah itu, yaitu setelah jenazah laki-laki. Dan seandainya mau disolati satu persatu, boleh disolati satu persatu, man jenazahnya itu lima, disolati satu-satu, itu boleh. Digabungkan jadi satu, disolati dengan satu kali solat, itu boleh. Disolati satu persatu juga boleh, dan itu hukum asalnya. Dan itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mensolati orang-orang yang mati syahid dalam perang Uhud. Nah, seperti disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani. Jadi kalau jenazah banyak, boleh disolati satu persatu, satu jenazah, satu kali sholat, dan demikian selanjutnya. Diperbolehkan juga seperti yang telah saya sebutkan tadi, disolati dengan satu kali sholat. Nah, kalau disolati dengan satu kali sholat, maka dalam meletakkan, dalam memposisikan jenazah seperti yang telah saya jelaskan tadi. Mana yang lebih afdol, disolati satu persatu atau disolati dengan satu kali sholat? Ini ada ikhtilaf, ada beda pendapat di kalangan para ulama. Sebagian para ulama seperti disebutkan oleh Imam An-Nawawi bahwa yang afdol disolati satu persatu. Tapi sebagian ulama yang lain menyatakan yang afdol disolati satu kali sholat karena akan lebih mempercepat dalam penguburan jenazah. Nah. Kemudian yang berikutnya, wa tajuzu sholatu 'alal jinazah fil masjid, dan boleh mensolati jenazah di dalam masjid. Mensolati jenazah di dalam masjid itu boleh. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan dalam hadis tersebut ketika Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal dunia, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meminta agar supaya jenazahnya itu diletakkan di masjid untuk mereka, istri-istri Nabi itu mensolatinya. Dan kemudian permintaan mereka dipenuhi dan jenazahnya Sa'ad bin Abi Waqqas diletakkan di masjid, dan disolati di dalam masjid. Nah, ketika itu dilakukan, ada sebagian manusia yang mengkritik perbuatan tersebut, yang mencela perbuatan tersebut, dan ada yang menyatakan hadhihi bid'ah, mensolati jenazah di dalam masjid ini bid'ah. Kemudian sampailah berita itu kepada Aisyah radhiyallahu anha, sampailah berita itu kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang adanya anggapan, adanya pernyataan bahwa mensolati jenazah di dalam masjid itu bid'ah, dan sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha adanya orang-orang yang mencela perbuatan tersebut, yaitu mensolati jenazah di dalam masjid. Maka Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan, ma asra'an nas ila ayya'ishu ma la ilma lahum bih. Betapa cepat manusia mereka bersikap dengan sikap yang tanpa dasar ilmu. Betapa cepat manusia bersikap dengan sikap yang tidak ada ilmu bagi mereka. Mereka mencela kami untuk meletakkan dan mensolati jenazah di dalam masjid. Kemudian beliau menyatakan, wallahi ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhail ibn Baydha wa akhihi illa fi jawfil masjid. Kata Aisyah radhiyallahu anha, wallahi demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mensolati jenazahnya Suhail bin Baydha dan saudara laki-lakinya kecuali di tengah masjid atau di dalam masjid. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh yang lainnya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan juga oleh Al-Baihaqi. Sehingga berdasarkan hadis bahwa mensolati jenazah, mensolati mayat di dalam masjid itu diperbolehkan. Dan juga hadis ini menunjukkan tentang diperbolehkannya, disyariatkannya wanita untuk mensolati jenazah, wanita untuk mensolati mayit. Di mana istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka mensolati jenazah. Dan pada waktu itu untuk jenazahnya Sa'ad bin Abi Waqqas mereka mensolatinya di dalam masjid. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga di masa hidupnya pernah melakukan hal itu, yaitu mensolati jenazah Suhail bin Baydha dan saudara laki-lakinya di dalam masjid. Sehingga boleh mensolati jenazah di dalam masjid. Tergantung keadaan dan kebutuhan. Kalau memang memungkinkan untuk mensolati jenazah di luar masjid, dari sisi tempat memungkinkan, umpamanya keadaan juga memungkinkan, sholat di luar masjid. Tapi kalau keadaannya lebih memungkinkan, lebih maslahat untuk disolati di dalam masjid, maka disolati di dalam masjid. Seperti karena tempat yang di luar masjid itu sempit, ya. Atau mungkin hujan atau yang lainnya. Dan mensolati jenazah di luar masjid, di tempat yang disiapkan untuk mensolati jenazah, itu afdol. Kalau seandainya umpamanya ini masjid, di sebelah masjid ada tanah yang lapang, yang itu disiapkan untuk sholat jenazah, jenazah disolatkan di situ lebih afdol, ya. Di musola. Nah, tempat yang disiapkan untuk mensolati jenazah. Seandainya jenazah disolati di tempat tersebut yang sudah disiapkan, ini lebih afdol. Sebagaimana hal ini berjalan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sudah tentu dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebutkan di dalam beberapa hadis. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, diriwayatkan oleh Al-Ahmad dan yang lainnya. Kalau seandainya ada tempat yang disiapkan di luar masjid sebagai tempat untuk mensolati jenazah, ya, semacam musola, tempat sholat yang sudah disiapkan di luar masjid untuk mensolati jenazah, itu afdol. Tetapi mensolati jenazah di dalam masjid juga diperbolehkan, dan Nabi juga melakukannya. Yang tidak diperbolehkan itu adalah mensolati jenazah di tengah-tengah kuburan, di antara kuburan. Jenazah dibawa ke kuburan untuk disolati di kuburan, atau jenazah diletakkan di kuburan kemudian disolati di situ, itu yang tidak diperbolehkan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ayyu salla alal janais bainal qubur. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jenazah disolati di antara atau di tengah-tengah kuburan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jenazah disolati di tengah-tengah kuburan, disolati di antara kubur. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis yang telah kita baca, Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolati jenazah, mensolati di kuburan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolati jenazah tersebut setelah jenazah itu dikubur, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mensolatinya, sudah dikubur dan Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mensolatinya, dan beliau sebagai rasul sudah barang tentu beliau sebagai imam. Dan beliau datang ke kuburan untuk mensolati jenazah yang telah dikubur dalam keadaan beliau belum mensolatinya, dan jenazahnya bukan di atas kuburan tapi sudah dikubur. Namun karena beliau belum mensolatinya, beliau datang ke kuburannya dan mensolati di atas kuburan. Yang dilarang itu adalah jenazah disolati di tengah-tengah kuburan, belum dikubur, itu dilarang. Adapun yang sudah dikubur dan belum disolati, maka didatangi kuburannya dan disolati di atas kuburan. Kemudian dalam sholat jenazah, posisi berdirinya imam itu di bagian kepala jenazah di sisi kepala jenazah apabila jenazahnya laki-laki, dan di bagian tengah jenazah apabila jenazahnya itu perempuan. Ini posisi berdirinya imam atau orang yang mensolati jenazah sendirian. Kalau jenazahnya itu laki-laki, maka berdirinya di sisi atau di sebelah kepala jenazah. Kalau jenazahnya wanita, jenazahnya perempuan, maka di bagian tengah. Seperti disebutkan di dalam hadis Abu Ghalib Al-Khayyat, beliau menyatakan, syahidtu Anas bin Malik shalla ala jinazati rajulin faqama inda ra'sih. Saya menyaksikan Anas bin Malik, beliau mensolati jenazah seorang laki-laki, maka beliau berdiri di sisi atau di sebelah kepalanya. Dalam satu riwayat disebutkan ala ra'si sarir, di bagian kepala di depan tempat jenazah. Falamma rafa'a utiya bi jinazati imra'atin min Quraisy aw min al-Ansar, fa qila hu ya Abu Hamzah hadhihi jinazatu fulanah ibnati fulan fa salli 'alayha, fa salla 'alayha fa qama wastaha. Maka setelah beliau bangkit karena sudah selesai, didatangkan jenazah seorang wanita dari Quraisy atau dari Ansor. Kemudian dikatakan kepada beliau, kepada Anas, wahai Abu Hamzah, ini adalah jenazah fulanah, putrinya fulan, solatilah dia. Maka beliau mensolatinya, kemudian berdiri di bagian tengahnya. Bagian tengahnya dalam satu riwayat disebutkan inda azizatiha, di bagian pinggulnya. Di bagian tengah jenazah itu maksudnya adalah di bagian pinggulnya, di sebelah, di sisi pinggulnya. Kemudian ketika itu, ketika Anas bin Malik mensalati jenazah dengan posisi berdiri berbeda untuk jenazah laki-laki di bagian kepala, di sisi kepala, untuk wanita di bagian tengah, yaitu di bagian pinggul, maka ditanyakan oleh Al-Alla bin Ziyad Al-Adawi, ditanyakan kepada beliau, kepada Anas bin Malik, ya Aba Hamzah, hakadha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu haitsu qumta. Wahai Abu Hamzah, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu ketika berdiri mensalati jenazah, seperti berdirinya engkau? Wa minal mar'ah haitsu qumta, berdiri untuk jenazah wanita seperti engkau berdiri untuk dalam mensalati jenazah. Qala Anas bin Malik menjawab, na'am, iya. Kemudian ketika itu Al-Alla menoleh kepada kami, kepada para sahabat yang ada waktu itu, kemudian beliau menyatakan, ihfalu, ya, perhatikan, jagalah sunnah ini. Itu dalam mensolati jenazah untuk laki-laki di bagian kepala berdirinya, wanita di bagian tengah, yaitu di bagian pinggulnya. Kemudian bertakbir dalam sholat jenazah. Ini 4 kali takbir. Takbir dalam sholat jenazah itu 4 kali takbir. Atau lebih, sampai 9 kali takbir. 4 kali takbir atau lebih dari 4 sampai 9 takbir. Ini takbir dalam sholat jenazah. Yang itu sebagai rukun dalam sholat jenazah itu yang 4 kali takbir, seperti disebutkan di dalam beberapa kitab. Akan tetapi diperbolehkan dalam sholat jenazah ini takbirnya 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, 9 kali. Paling sedikit 4 kali, paling banyaknya 9 kali. Dan semuanya itu sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang mau melakukan dengan yang ini, yaitu 4 kali takbir, boleh dan sah. Yang mau melakukan 5 kali takbir, boleh dan sah. 6 kali, 7 kali, atau bahkan sampai 9 kali takbir, itu boleh dan sah. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau menyatakan ibadah yang itu ada beberapa macam, yang semuanya itu ada dasar, yang semuanya itu disyariatkan, maka yang afdol, kata beliau, itu adalah berganti-ganti. Yaf'alu hadza taratan wa hadza taratan, kadang melakukan yang ini, kadang melakukan yang ini, kadang yang ini. Seperti dalam bacaan sholat, dalam doa sholat, seperti istiftah itu kan ada beberapa, ada sekian istiftah ya. Kalau mau melakukan satu terus boleh sah, tapi yang afdol kadang baca ini ya, kadang baca ini, kadang baca ini ya. Demikian juga zikir ketika sujud, ketika ruku dan yang lainnya, itu kan ada beberapa ya. Demikian juga tasyahud, ada beberapa macam tasyahud. Tasawut Aisyah, Umar ibn Khattab, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari dan yang lainnya. Berganti-ganti itu afdol. Walaupun kalau seandainya satu terus itu sah. Dan ini juga dinyatakan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin dalam beberapa kitab beliau, di antaranya dalam Fathul Jalalul Ikram Syarah terhadap Bulughul Maram, juga beliau menyatakan seperti itu. Dan di Bulughul Maram dibawakan di sana beberapa hadis saja menyebutkan 4 takbir, ada yang 5 takbir, ada yang 6 takbir ya. Berganti-ganti itu afdol ya. Berganti-ganti itu boleh ya. Seperti Asy-Syaikh Al-Albani dalam Ahkamul Janis juga menyebutkan hal ini tuh seperti doa istiftah, tasyahud, solawat dan yang semisalnya nah. Akan tetapi kalau seandainya mau melakukan satu, kalau mau melazimkan yang satu, maka pilihlah yang 4 ya. Itu ada beberapa takbir, paling sedikitnya 4, paling banyaknya 9. Berganti-ganti itu boleh ya. Tapi kalau seandainya dituntut harus melakukan, menentukan satu, maka jangan pilih selain yang 4, pilih yang 4. Mau melazimkan, menentukan milih yang 1, kemudian milih yang 8. Nah, ini nanti akan bisa timbul masalah ya. Karena itu disebutkan wa in kana la budda min iltizami naw'in wahidin minha fa huwal arba' li anna al ahadith fiha akthar. Dan jika harus menetapkan, harus melazimkan yang satu macam di antara beberapa macam takbir tersebut, maka supaya yang 4 kali takbir. Karena riwayat yang terbanyak adalah yang menyebutkan 4 kali takbir. Dan ini ada beberapa hadis, ada sekian banyak hadis. Dalam hadis Abu Hurairah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolati Raja Najasyi dengan salat gaib, beliau bertakbir 4 kali. Nah, dan yang lainnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mensolati jenazah, bertakbir dalam salat jenazah itu 5 kali takbir. dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Juga beliau pernah mensalati jenazah bertakbir dengan 6 kali takbir. Dan Ali bin Abi Thalib juga pernah melakukan hal tersebut. Ya. Dan yang paling banyak itu adalah 9 kali takbir sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari hadis Abdullah bin Az-Zubair anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala Hamzah fakabbaru alaihi 9 takbirat, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mensalati jenazahnya Hamzah beliau bertakbir 9 kali takbir. Dan itu jumlah takbir yang paling banyak, lebih dari 9 tidak ada. Kurang dari, paling sedikitnya 4, kurang dari 4 tidak ada. Tidak boleh kurang dari 4, tidak boleh lebih dari 9. Lah takbir dalam sholat jenazah, 4 kali takbir dalam sholat jenazah, ada di kalangan ulama yang menyatakan hukumnya sunnah dan menyatakan itu rukun dari rukun sholat jenazah, dan yang rajih bahwa itu adalah rukun dari rukun-rukun sholat jenazah. Kemudian dalam takbir yang pertama pada sholat jenazah itu disyariatkan dengan mengangkat kedua tangan. Takbir yang pertama dalam sholat jenazah itu disyariatkan mengangkat kedua tangan, seperti dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi, Ad-Darqutni dan yang lainnya dari hadis Abu Hurairah, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam kabbara ala jinazatin fa rafa'a yadayhi fi awwali takbiratin. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bertakbir dalam salat jenazah, maka beliau mengangkat kedua tangan di takbir yang pertama. Wa wada al-yumna ala al-yusra, dan meletakkan tangan yang kanan di atas tangan yang kiri. Jadi dalam sholat jenazah pada takbir yang pertama mengangkat tangan. Mengangkat tangannya sama seperti dalam sholat yang lain. Diangkat tangan ketinggiannya adalah setinggi bahu, pundak, atau yang kedua setinggi daun telinga. Ya. Tidak kurang dan tidak lebih dari itu. Tidak terlalu tinggi sampai ke kepala atau lebih dari kepala. Tidak lebih rendah dari itu. Tetapi setinggi pundak atau setinggi daun telinga. Tangan dihadapkan ke kiblat, tidak digenggam, tidak terlalu dirapatkan dan tidak terlalu direnggangkan, ya, seperti biasa. Nah, adapun untuk takbir-takbir yang setelahnya, ya, takbir-takbir yang setelahnya, ini ada ikhtilaf di kalangan ulama. Ada yang menyatakan disyaratkan mengangkat kedua tangan, sebagian ulama menyatakan tidak disyaratkan mengangkat kedua tangan. Itu perkara ikhtilaf, perkara yang para ulama ada beda pendapat. Kalau seandainya ada, atau kita melihat di antara kaum muslimin yang melakukan mengangkat tangan, kita tidak mengingkari, tidak mencela. Yang tidak mengangkat tangan juga tidak kita ingkari, kita tidak mencela. Yang ada dalam hal itu kita kembali kepada mana yang lebih rajih, yang ada dasarnya. Nah, Asy-Syaikh Al-Albani beliau menyatakan, dan juga yang lainnya seperti disebutkan dalam kitab Tamamul Minnah, Al-Albani menyebutkan dalam kitab Ahkamul Janais, beliau menyatakan walam najid fi sunnah ma yadullu ala masyru'iyyati raf'i fi ghairi takbiratil ula. Falanaro masyru'iyyah tadzalik. Kami tidak menemukan di dalam sunnah dalil yang menunjukkan tentang disyariatkannya mengangkat kedua tangan pada selain takbir yang pertama. Karena itu maka kami berpendapat tentang tidak disyariatkannya hal itu. Ini juga pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah dalam mazhab Hanafiyah. Kemudian juga Imam Asy-Syaukani, Ibnu Hazm dan yang lainnya. Tapi itu sekali lagi ada khilaf di kalangan ulama. Sebagian ulama atau jumhur ulama menyatakan mengangkat tangan. Namun dalil yang sahih, yang tegas menetapkan tentang mengangkat tangan di selain takbir yang pertama, ini memang tidak ada. Dalil yang dipakai oleh para ulama yang menyatakan mengangkat kedua tangan selain takbiratul ihram adalah dalil yang umum. Nah, mengangkat kedua tangan ala kulli takbiratin min takbiratil jenazah. Nah, itu dengan dalil yang tidak khusus untuk itu, tapi umum. Kemudian setelah itu meletakkan tangan yang kanan di atas tangan yang kiri, sama seperti dalam sholat sholat yang lain bersedekap, ya. Dengan tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri, dengan diletakkan seperti ini, ya. Atau dengan tangan kanan memegang tangan yang kiri, ya. Tangan kanan memegang lengan tangan yang kiri, atau diletakkan seperti ini. Kemudian setelah takbir yang pertama membaca surat Al-Fatihah. Setelah takbir yang pertama membaca surat Al-Fatihah dan suratan. Dan tidak ada istiftah dalam salat jenazah. Dalam salat jenazah tidak ada istiftah. Enggak ada membaca Allahumma ba'id baini atau Allahu akbaru kabiro, yang lainnya enggak ada. Begitu takbir yang pertama langsung Al-Fatihah. Tentunya langsung Al-Fatihah itu didahului dengan ta'awud dan basmalah. Didahului dengan ta'awud, basmalah, kemudian Al-Fatihah. Tidak ada istiftah. Setelah selesai Al-Fatihah kemudian membaca suratan. Hal itu sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan melalui Imam Bukhari dan yang lainnya dari hadis Ibnu Abbas. Nah. Bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mensalati jenazah kemudian faqara'a bi Fatihatil Kitab, membaca surat Al-Fatihah wa surah, dan membaca satu surat. Wa jahara hatta asma'ana, beliau mengeraskan sehingga memperdengarkan hal itu kepada kami. Nah, begitu selesai sholat beliau ditanya tentang hal itu. Beliau menyatakan li ta'lamu annaha sunnatun wa haqqun. Kenapa beliau melakukan hal itu ketika beliau ditanya? Beliau menyatakan agar supaya kalian tahu. Agar supaya kalian tahu bahwa itu adalah sunnah dan itu adalah hak. Nah, tetapi tentang mengeraskannya ini, tentang masalah mengeraskan dilakukan oleh Ibnu Abbas itu bukan karena itu sunnah, tapi karena untuk mengajari. Sehingga mengeraskan bacaan sholat yang itu sir, yang tidak keras, untuk hajah, satu keperluan, itu boleh. Dan itu dilakukan juga oleh Umar Ibnu Khattab. Pernah mengeraskan satu bacaan yang itu bacaan sir, tidak keras, untuk memberitahukan, untuk mengajari. Demikian juga Ibnu Abbas di sini mengeraskan bacaan dalam sholat jenazah bukan karena itu adalah disyariatkan untuk mengeraskan, tetapi karena untuk mengajari, karena untuk suatu kebutuhan, dan itu boleh. Dan setelah itu kembali membacanya dengan sir, membacanya tidak keras. Nah, jadi salat takbir yang pertama membaca Al-Fatihah dan suratan. Nah. Kemudian yang berikutnya wa yaqra'u sirran, bacaan dalam salat jenazah itu dibaca dengan sir, membacanya itu dengan sir, tidak dengan keras. Bacaan dalam sholat jenazah itu sir, tidak keras. Itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari hadis Abu Umamah bin Sahal. Disebutkan dalam hadis tersebut bahwa yang sunnah dalam sholat jenazah itu ayaqra, supaya membacanya dengan sir, makhafatatan, membacanya dengan sir. Adapun Ibnu Abbas tadi adalah karena dalam rangka mengajari. Kemudian setelah takbir yang kedua, membaca solawat. Setelah takbir pertama Al-Fatihah, suratan, takbir yang kedua membaca solawat. Lah, solawat dalam solat jenazah tidak ada solawat khusus, ya, tapi solawat dalam solat jenazah itu adalah yang dibaca solawat Ibrahimiyah, dan tidak ada solawat khusus dalam solat jenazah, tidak ada. Tetapi kembali kepada solawat-solawat yang ada, solawat Ibrahimiyah. Nah, silahkan di situ bisa milih, ada beberapa solawat. Apa maksudnya? Beberapa di situ ada sedikit perbedaan, ada yang lebih singkat, ada yang lebih panjang, walaupun maknanya itu sama. Ya. Mohon agar Allah Subhanahu wa taala memberikan solawat kepada Nabi, memberikan barokah kepada Nabi sebagaimana itu diberikan kepada Nabi Ibrahim, sama. Nah, di sini ada beberapa macam solawat, dan tidak ada solawat khusus dalam solat jenazah. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Asy-Syafi'i dan yang lainnya. Nah, dari hadis Abu Umamah. Kemudian yang berikutnya, setelah takbir yang kedua, takbir yang ketiga. Nah, setelah takbir yang pertama dan takbir-takbir yang berikutnya, itu membaca doa. Dan doa dalam sholat jenazah ini termasuk dari rukun sholat jenazah, seperti disebutkan dalam beberapa kitab, diantaranya dalam fikih Muyassar, di sana juga disebutkan doa dalam sholat jenazah ini termasuk rukun dari rukun sholat jenazah. Lah, doa dalam sholat jenazah itu setelah takbir ketiga dan setelahnya. Kalau takbirnya itu sampai 9 kali, ya isinya semuanya doa. Setelah takbir ketiga doa, nanti takbir keempat doa lagi, setelah takbir kelima juga doa, setelah takbir keenam doa, takbir ketujuh doa, setelah kedelapan juga doa, setelah takbir yang kesembilan sebelum salam juga doa, begitu. Jadi setelah takbir yang ketiga itu semuanya isinya doa, bacaannya adalah doa, doa untuk mayit. Setelah takbir pertama baca Al-Fatihah suratan, kemudian takbir kedua selawat, takbir ketiga doa, dan demikian seterusnya. Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya, "Idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu du'a." Apabila kalian mensolati mayit, maka ikhlaskan doa untuk mayit. Fa akhlisu lahu doa. Ini ada dua penafsiran. Mengikhlaskan doa, mengikhlaskan doa, ikhlaskan Allah doa untuk mayit. Sebagian menafsirkan mengakhlisu lahu doa itu mendoakan dengan doa khusus atau mengkhususkan doa untuk mayit. Seperti Imam As-Sindi, beliau menyatakan makna fa akhlisu lahu doa adalah khusuhu bid-doa, khususkan doa untuk mayit. Maknanya mengkhususkan doa untuk mayit itu dalam sholat jenazah itu tidak dibenarkan membaca doa secara umum, doanya umum mencakup banyak orang, tidak, tapi khusus diarahkan kepada jenazah yang sedang disolati, seperti doa-doa yang dibaca oleh Nabi SAW, Allahumma ghfir lahu, jelas diarahkan, dikhususkan untuk mayit, ya Allah ampunilah dia. Nah, kalau wanita, Allahumma ghfir laha, jadi dikhususkan, itu makna akhlisu lahu doa. Tidak kemudian sholat jenazah membaca Allahumma ghfir lil mu'minin wal muslimin, itu kan umum mayit dan juga yang lain, enggak, tapi doanya khusus untuk mayit, dikhususkan untuk mayit yang sedang disolati, tidak membaca doa yang umum, ya. Tidak membaca doa-doa yang umum yang mencakup di situ mayit dan yang lainnya. Itu makna mengkhususkan doa, apa akhlisulahu doa. Sebagian ulama menafsirkan makna dari fa akhlisulahu doa, kata Imam Al-Manawi, maksudnya adalah ud'u lahu bi ikhlasin wa khuduri qalbin. Berdoalah kalian untuk kebaikan mayit dengan ikhlas, dengan ikhlas dan dengan menghadirkan hati. Ini makna yang kedua. Ketika berdoa dalam sholat jenazah, mendoakan mayit itu dengan ikhlas, ya. Nah, karena Allah. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menyatakan dua-duanya itu ada, kedua makna tersebut adalah benar. Di samping kita diperintahkan agar supaya mendoakan jenazah yang kita salati secara khusus, bukan menggunakan doa yang umum, juga supaya kita ikhlas di dalam berdoa. Nah, doa-doa dalam salat jenazah, ya, di antaranya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasim adkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqihi minal khotayaya kama naqaita atau kama yunaqa thawbal abiyat minad danas wa bil hudaran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa dakhilhu al janna wa a'idhu min adhabil qabri wa min adhabin nar. Itu diantaranya. Nah, ini yang paling masyhur, ya, paling masyhur dalam salat jenazah, yang paling banyak dibaca. Tapi walau alam selesai apa enggak ketika membaca doa ini dalam salat jenazah, selesai apa enggak? Hah? Kenapa? Ya kalau enggak hafal yang lain ya boleh. Mau enggak hafal daripada diem saja, mengisi itu dengan doa. Ya, hafalnya itu, ya jangan yang lain yang dibaca. Jangan baca qul huwallahu ahad. Jangan baca Al-Fatihah lagi. Ya, hafalnya itu ya sudah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fi wa'fu anhu. Berhenti sampai situ ya. Masih jauh, masih panjang. Ngikuti imamnya, imamnya cepat gitu ya. Atau hah? Bahasa Indonesia gitu. Ya Allah ampunilah dia. Atau habis doa tadi kemudian ya Allah selamatkanlah, ya Allah ini, ya Allah gitu. Allah alam. Setahu saya enggak ada yang disyariatkan seperti saya menulis dalam beberapa kitab beliau menyatakan berdoa dengan doa yang warid, ya, doa yang ada dalam sunnah yang dibaca. Allahumma firlahu sampai akhirnya wa min adzabin nar, ya. Jadi ada empat baris lah, ya. Nah, ada juga doa yang lain. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana. Allahumma man ahyata wa minna fa'ayyana al-islam wa man tawafaita wa minna fata'afi ala al-iman. Allahumma la tahrim majrahu wa la tudillana ba'dah. Itu agak pendek. Itu diratulah budak. Atau yang lain, Allahumma yang sebut nama jenazahnya. Allahumma inna, jenazahnya siapa? Sebut. Ini khusus, ya. Allahumma inna fulana ibn fulan fi dhimmati wa habli jiwarik faqihi fitnatal qabri wa adzaban nar wa anta ahlul wafa wal haq faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Dan masih ada beberapa doa yang lain. Ya, setidaknya itu dua, ya. Dalam sholat jenazah setidaknya punya hafalan dua lah. Kalau enggak ya diulang-ulang satu. Kenapa kok setidaknya dua? Karena setelah takbir yang ketiga doa, setelah takbir yang keempat sebelum salam, ini memang ada khilaf di kalangan ulama. Begitu takbir yang keempat langsung salam, atau setelah takbir yang keempat sebelum salam ada doa. Ini ada khilaf dengan para ulama. Sebagian ulama seperti Asy'ari Al-Albani menyatakan setelah takbir yang keempat sebelum salam, kata beliau, disyariatkan untuk doa. Doa antara takbir yang terakhir dan salam masyru', kata beliau, berdasarkan hadis riwayat Al-Baihaqi. Ya. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat jenazah, beliau berdoa sebelum salam. Kemudian setelah itu, kalau mau mencukupkan dengan 4 kali takbir, maka setelah itu salam. Kalau 5 kali takbir setelah yang kelima, salam. Salam dalam sholat jenazah itu dengan 2 kali salam seperti dalam sholat fardu, dan boleh juga dengan 1 kali salam. 2 kali salam seperti dalam sholat fardu, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, dan boleh juga dengan 1 kali salam. Salam 1 kali ke kanan, itu boleh. Mencukupkan 1 kali salam saja, disebutkan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni bahwa Nabi Muhammad SAW salat jenazah 4 kali takbir, wa sallama taslimatan wahidatan, salam 1 kali. Jadi boleh 2 kali, boleh 1 kali. Baik. Kenapa? Cara melepaskan tangan dari sedekap diluruskan atau dilepaskan, apakah setelah salam, sebelum salam atau setelah salam gitu ya? Nah, cara salam dalam sholat jenazah di sini, ya, yang pertama salamnya itu tidak dengan suara keras, tidak dengan suara keras, tapi salam dalam sholat jenazah itu dibaca dengan sir, ya, baik itu imam dan yang di belakangnya membacanya adalah dengan sir. Maksudnya dengan sir di sini, ya, maksudnya dengan sir di sini, untuk imam itu cukup membaca salam, seperti disebutkan dalam hadis Ibnu Umar, dalam hadis Ibnu Umar dengan sanad yang sahih, kana idza shalla 'alal janais usallimu hatta yusmi'a man yalih. Ibnu Umar ketika beliau mensalati jenazah, beliau salam sampai beliau memperdengarkan orang yang di dekatnya, yang di belakangnya. Ya. Tidak kemudian dengan keras seperti dalam salat fardu, sampai kedengar belakang, semuanya dengar, enggak. Tapi dengan suara yang sirri, yang pertama. Ya. Nah. Adapun melepasnya tangan, itu setelah selesai. Kapan selesainya salat? Selesainya sholat itu berakhir dengan salam. Jadi sholat itu dengan takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram, takbiratul ihram ini kan mengangkat tangan dulu boleh, setelahnya boleh, kemudian sedekap. Nah, begitu sudah salam, berarti sholat sudah selesai. Nah, sebelum salam belum melepas tangan, tapi setelah salam melepas tangan. Lah, yang kalau salamnya 2 kali, yang menjadi rukun itu yang pertama. Kalau salamnya 2 kali, yang menjadi rukun yang pertama. Nah, yang kedua adalah sunnah. Nah, setelah salam yang kedua itu sudah melepas tangan. Tapi kalau setelah salam yang pertama sudah melepas tangan, ya sholatnya sah, boleh. Tapi setelah yang kedua, maka itu juga diperbolehkan, dan itu yang lebih afdol. Kalau salamnya 2 kali, kalau salamnya 1 kali, ya setelah salam yang itu. Nah, yang kanan dulu atau kiri dulu itu bebas, tidak ada keharusan kiri dulu kanan dulu, enggak. Nah, bebas melepasnya. Nah, mau lepas lurus langsung boleh, mau tidak lurus juga boleh. Tinggal sedikit ini. dalam sholat jenazah ini dilarang dilakukan di tiga waktu, ya, ketika matahari terbit sampai tinggi, ketika matahari ada di tengah, ketika matahari terbenam. Sama untuk sholat lima waktu, sama untuk sholat yang lainnya juga. Untuk sholat jenazah itu dilarang. Selesai sudah pembahasan tentang sholat jenazah. Ada yang ditanyakan? Ya. Iya. Iya. Jadi pertanyaan yang pertama, posisi berdirinya imam dalam mensolati jenazah apabila jenazahnya banyak, gitu ya. Posisi berdirinya itu untuk jenazah laki-laki tetap di bagian kepala. Di bagian kepala untuk jenazah yang di bagian tengah, karena posisi berdirinya imam itu adalah di tengah-tengah. Posisinya berdirinya imam adalah di tengah-tengah. Nah, makmumnya di belakangnya, kemudian ke kanan dan ke kiri. Tetap di kepala, tapi di bagian tengah jenazah yang tengah di kepala. Itu kalau jenazahnya banyak, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Kalau jenazahnya semuanya perempuan, ya tetap di bagian pinggulnya. Nah. Kemudian yang kedua, tentang doa yang tadi disebutkan, kalau di, yang di dalam hadis yang sahih disebutkan, yang doa itu sifatnya umum. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu alal iman. Nah, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudhillana ba'dahu. Itu hadisnya sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan itu salah satu dari doa dalam doa sholat jenazah. Itu kan umum maknanya, itu maknanya umum, dan itu salah satu dari doa dan disyariatkan untuk dibaca. Kalau terutama doa ini dibaca ketika mayitnya itu anak kecil, ya. Walaupun tidak mesti harus seperti, tapi terutama untuk yang anak kecil ini dibaca. Tapi kalau tidak, itu juga disyariatkan walaupun sifatnya umum, ya. Nah, sifatnya itu umum, tidak khusus untuk mayit, tapi secara khususnya juga ada. Secara khususnya ada, tapi juga untuk yang umum. Bukan umum mayitnya masuk di situ, secara khusus untuk mayit di situ juga ada, ya, dalam lafaz doa tersebut. Karena disebutkan lihayina wa mayyitina, secara khusus ada, tapi yang umum juga ada. Nah, dan itu yang ulama seperti Al-Imam Al-Manawi menafsirkan ahli sulahu doa itu supaya mengikhlaskan doa untuk mayit karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudhillana ba'dahu. Ya, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudhillana ba'dahu. Itu dalam riwayat Al-Baihaqi dan juga Ibnu Majah. Itu sahih. Nah. Yang ketiga tadi apa? Oh. Nah. Tentang takbir dalam salat jenazah yang paling sedikit 4, ini yang dikatakan sebagai rukun dalam salat jenazah seperti disebut dalam fikih muyassar. Kemudian yang setelahnya boleh memilih 4 dan selanjutnya. Begitu saja. Iya, bebas. Tapi kalau mau melazimkan satu, yang 4. Kalau mau melazimkan satu, yang 4. Nah, kalau yang lainnya bebas. 4 apa 5, 6, yang penting tidak lebih sampai 9. Kalau kondisinya kaum muslimin yang sholat sudah tahu sudah memungkinkan untuk berganti-ganti, itu lebih afdal begitu. Nah, dalam sholat jenazah ini kadang kan ada yang masbuk ya. Nah, itu perlu diketahui, yang masbuk itu sama seperti dalam sholat lima fardu apa lima waktu, itu tidak ada dalil khusus. Yang ada dalil adalah wa ma adraku fasallu, yang kamu dapati lakukan, wa ma fatakum fa'atimu, yang kamu telawatkan sempurnakan. Itu artinya kalau pas datang sholat kok kemudian sudah takbir yang terakhir, setelah itu salam, maka bagi dia adalah takbir yang pertama, berarti dia nambah sendiri takbir 2, 3 dan selanjutnya ya. Sama seperti itu. Tidak kemudian ini sholat jenazah, imam salam, ya ikut salam. Enggak, selesaikan ya, imam salam, dia pergi, lanjutkan, sempurnakan sampai 4. Nah, kalau orang masuk ke masjid, dia mau sholat fardu berjamaah, tapi di situ kok sudah selesai dan imamnya sudah lagi sholat jenazah, maka bagi dia langsung saja ikut sholat jenazah, sholat fardunya nanti ya. Bukan kemudian makmum sholat duhur, imam sholat jenazah, enggak. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Al-Fatihah, doa, enggak disyariatkan. Itu termasuk dari perkara yang bid'ah. Termasuk perkara dari yang bid'ah dalam jenazah, dan itu termasuk dari kesalahan. Bukan cuma di tempat antum saja. Dan bukan cuma di Indonesia saja, di luar negeri juga ada. Iya, makanya di kitab apa, saya belum lama saya baca di kitab, dan itu mungkin penulisnya enggak tahu Indonesia, juga disebutkan tentang itu. Jadi di sana juga ada gitu. Itu termasuk dari perkara yang tidak disyariatkan. Termasuk perkara yang bid'ah. Enggak tahu kenapa sudah dikasih waktu secukupnya untuk banyak doa, silakan di dalam salat. Tapi salatnya doanya cepat, habis itu lama. Ya toh? Sudah dikasih waktu, silakan di sela-sela takbir mau doa untuk jenazah. Doanya juga sudah ada, disiapkan, silakan dihafal, baca. Kok kemudian salah apa, memilih waktu yang tidak disiapkan, setelah salam lama, terus bacaan-bacaan juga bacaan-bacaan yang tidak disiapkan di dalam sunnah, maksudnya itu enggak disyariatkan. Walaupun kadang kita itu terjebak di tengah-tengahnya. Ya. Ya sudah. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.